الإنسان لا بد له من أي ممن يذكره وينبهه، لأن الغفلة قد تحصل والقلب قد يقسو، فبالذكرى يكون القلب لينا ويتنبه الإنسان لما غفل عنه. الذكرى أيها الإخوة تنفع المؤمنين كما قال ربنا عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن منطلق هذه الآية يذكر بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ويجعل حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الهادي العميري، beliau di pembukaan ceramahnya mengucapkan khutbatul hajah yang mengandung pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, serta permintaan ampun dan pertolongan kepada Allah, kemudian berlindung dari kejelekan dan keburukan hati dan jiwa kita, kemudian juga mengandung pernyataan yang menegaskan bahwasanya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan 3 ayat yang mengandung perintah untuk kita bertakwa kepada Allah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam khutbatul hajah tadi. Kemudian kata beliau, wahai saudara-saudara sekalian, aku mengucapkan ucapan selamat kepada kalian dengan ucapan selamat yang diajarkan oleh Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara sekalian, Allah Azza wa Jal telah memerintahkan agar sebagian kita memberi peringatan kepada sebahagian yang lain, karena peringatan itu adalah perkara yang bisa memberi kemanfaatan kepada kaum mukminin. Seorang manusia haruslah ada orang lain yang mengingatkannya, karena kelalaian itu bisa saja terjadi dan hati seorang manusia bisa saja keras. Maka dengan peringatan hati akan menjadi lembut dan seorang akan menjadi sadar. Peringatan itu dapat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka berangkat dari ayat ini, sebahagian kita perlu mengingatkan kepada sebahagian yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita dengan apa yang kita dengar, dan menjadikan apa yang kita dengar sebagai hujjah yang akan menolong kita, bukan hujjah yang akan menyengsarakan kita pada hari kita bertemu dengannya. Ayuhal ikhwah, hunaka ba'dul umur allati intasharat baina kathirin minal mujtama'at al-islamiyah, وهذه الأمور هي في الحقيقة أمراض فتاكة وأمراض خطيرة، إذا تفشت في المجتمع أدت به إلى انحطاط وتفكك. هذه الأمراض مثل الأمراض التي تعتري الأجساد. بعض الأمراض إذا ابتلي بها الإنسان وكان هذا المرض خطيرا فإنه يتفشى في جسد الإنسان حتى يوصله إلى الهلاك فيموت. وهكذا هذه الأمراض وهذه الأمور التي تتفشى في المجتمعات إن لم ينتبه لها الإنسان ويعالجها من أصلها، وإلا نتج في هذا المجتمع التفكك والشتات والتفرق. هذه الأمراض أمراض خطيرة بينها لنا القرآن وبينتها لنا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمراض أيها الإخوة كثيرة، منها ومن أخطرها مرض خطير ألا وهو الحسد. الحسد أيها الإخوة مرض عضال، ما دخل في جماعة إلا وفرقها، وفي كثير إلا قلله. هذا المرض الذي انتشر في كثير من الناس لابد أن نقف معه أيها الإخوة، ونعرف ما مدى خطورته وما هي عاقبته. الحسد كبيرة من الكبائر. الحسد أول ذنب عصي الله في السماء بالحسد، وأول ذنب ومعصية في الأرض بسبب الحسد. فانظر إلى خطورة هذا المرض. أول ذنب عصي الله عز وجل به الحسد في السماء، وأول ذنب ارتكب على هذه الأرض بسبب الحسد. إذن هو مرض خطير، خطير جدا. نعم. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudara-saudara sekalian, di sana ada sebagian perkara yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Islam, yang dia pada hakikatnya merupakan penyakit yang mematikan dan sangat berbahaya. Apabila tersebar di tengah-tengah masyarakat Islam, maka penyakit itu akan melumpuhkan, akan membuat terpecahnya masyarakat tersebut, seperti penyakit-penyakit yang terjadi pada tubuh manusia. Apabila manusia tertimpa dengannya, maka tubuhnya akan lemas, kemudian dia akan binasa dan mati. Maka demikian pula penyakit-penyakit ini, apabila seorang manusia tidak memperhatikannya, kemudian menanggulanginya, niscaya akan melahirkan akibat berbagai perpecahan, pertikaian, yang semua itu adalah perkara-perkara yang berbahaya. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali, diterangkan oleh Al-Quran dan juga oleh Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyakit-penyakit ini cukuplah banyak jumlahnya. Dan termasuk yang paling berbahaya, yaitu penyakit hasad, penyakit dengki, iri hati, Ini adalah penyakit yang mematikan. Tidaklah penyakit ini masuk ke dalam sebuah jamaah, dalam sebuah kumpulan muslimin, melainkan penyakit ini akan mencerai-beraikan mereka dan melumpuhkan kekuatan mereka. Penyakit ini terjadi pada kebanyakan manusia. Maka kita harus mengetahui sejauh mana bahayanya penyakit ini dan bagaimana akibatnya. Penyakit ini, yaitu penyakit hasad, termasuk salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan dia merupakan dosa yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya di langit sana. Dan penyakit hasad ini juga dosa yang pertama dan kemaksiatan yang pertama yang dengan sebabnya terjadi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba perhatikan bagaimana bahayanya. Dia merupakan dosa yang Allah, dia merupakan dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya di atas langit, dan dosa pertama yang mengakibatkan perbuatan maksiat di muka bumi. Semuanya terjadi karena dengki, karena perbuatan hasad. Berarti penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali. أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء بالحسد. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد آدم عليه السلام فلم يسجد له حسدا من عند نفسه، يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، فكيف أنزل إلى هذا المستوى وأسجد لآدم؟ فتكبر حسدا لآدم عليه السلام، فكانت أول معصية عصي الله بها في السماء بهذا الأمر. أول معصية وقعت على هذه الأرض وأول جريمة ارتكبت على وجه هذه الأرض جريمة القتل وسفك الدماء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فقتله، قتل أخيه بسبب الحسد، حسده لأن الله تقبل منه من أخيه ولم يتقبل منه، فبدأ الحسد. فما هي النتيجة؟ أن قتل أخاه وسفك دمه، فكانت أول جريمة على وجه الأرض بسبب الحسد. ذنب خطير ينبغي لنا أيها المسلمون أن نتفطن له وأن نتقي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويقول ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحسد بعضنا بعضا Ayyuhal hasid innaka tadurru nafsak walan tughayyira min aqdarillahi syai'. Law 'alima al-hasid annahu lan yughayyira min aqdarillahi syai' wa annahu yadurru nafsahu lama aqdama 'ala mithli hadha al-amr. لكن الشيطان يزين لابن آدم. أيها الحاسد، هل أنت تستطيع أن ترد قضاء الله وقدره إذا أنعم الله على أخيك بنعم، إما بمنصب أو بكثرة مال أو بكثرة أولاد أو بجاه ومكانة؟ هل تستطيع بحسدك أن تغير هذه النعمة؟ لا والله، قدر الله حاصل ولن يتغير أبدا. الكفار ودوا أن يردون عن ديننا، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. هل ردونا عن الدين؟ لن يستطيع أبدا. أيها الحاسد أرح نفسك، لن تستطيع أن تغير قضاء الله وقدره بحسدك. أيها الحاسد إنك تضر نفسك. الحسد يرجع على صاحبه بالضرر. نعم. Kemudian beliau mengatakan, dosa yang pertama yang dimaksiati Allah dengannya di atas langit sana adalah al-hasad, kedengkian. Kemudian beliau membawakan mengenai firman Allah, ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dahulu dia termasuk dari kalangan jin, kemudian dia berbuat fasik terhadap perintah Rabb-nya. Dalam ayat lain disebutkan, mereka pun sujud kecuali iblis, dia berbuat enggan dan merasa angkuh, dan dia termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Dia mengatakan, ana lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Iblis telah dengki kepada Adam sehingga tidak mau sujud kepadanya. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Allah telah menciptakannya dari api, sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah. Lantas bagaimana aku bisa turun ke tingkatan seperti ini? Aku harus sujud kepada Adam yang telah diciptakan dari tanah. Dia merasa angkuh. Semua itu dikarenakan kedengkian kepada Adam alaihissalam. Maka dosa yang pertama yang dimaksiati dengannya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit sana adalah perbuatan hasad. Dan kemaksiatan yang pertama yang dilakukan di muka bumi, kejahatan yang pertama yang diperbuat di muka bumi adalah pembunuhan dan menumpahkan darah. Kemudian beliau membawakan ayat, dan bacakanlah atas mereka tentang cerita anak Adam yang keduanya di dalam ayat itu disebutkan diminta untuk memberikan kurban kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salah satunya diterima oleh Allah, sedangkan yang lainnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak diterima kurbannya, maka dia mengatakan, niscaya aku akan sungguh-sungguh membunuhmu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan hanya saja Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan ayat ini. Dia membunuh saudaranya karena dengki. Dia dengki kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban saudaranya dan tidak menerima kurbannya. Maka mulailah kedengkian itu. Lantas bagaimana hasilnya? Dia membunuh saudaranya. Inilah kejahatan yang pertama yang terjadi di muka bumi. Semua itu dikarenakan kedengkian yang terjadi. Maka kedengkian itu adalah dosa yang bahaya, yang selayaknya kita berhati-hati daripadanya. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan, dan janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hendaknya sebahagian kita tidak hasad kepada sebahagian yang lain. Wahai orang yang hasad, hanya saja engkau membahayakan dirimu sendiri, dan engkau tidak akan mampu merubah takdir Allah sedikitpun. Jikalau seandainya orang yang hasad itu mengetahui bahwasanya dia akan membahayakan dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah dapat mengubah takdir Allah, niscaya dia tidak akan mau melakukan perkara ini. Tetapi syaitan telah menghiasi perbuatan itu terhadap dirinya. Wahai orang yang dengki, apakah engkau mampu menolak ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan di atas takdirnya? Apabila Allah melimpahkan karunia-Nya kepada seseorang dengan kedudukan, dengan harta yang banyak, dengan anak keturunan yang banyak, dengan kehormatan, dengan tempat yang dimuliakan di tengah-tengah manusia, apakah engkau mampu merubah semua itu? Tidak, karena ketentuan Allah pastilah terjadi. Orang-orang yang kafir, mereka ingin untuk memalingkan kita dari agama kita. Kenapa mereka ingin melakukan itu? Semuanya karena hasad, karena kedengkian mereka terhadap kita. Sehingga mereka karena kedengkiannya itu ingin memalingkan kita dari agama kita ini. Tetapi orang yang dengki tidak akan pernah bisa berbuat untuk merubah ketentuan Allah Azza wa Jal. Wahai orang yang dengki, engkau tidak akan mampu merubah ketentuan Allah. Dan sesungguhnya engkau sedang membahayakan dirimu sendiri. Kedengkian itu akan kembali kepada pelakunya dengan berbagai hal-hal yang membahayakannya. Al-hasad huwa tamanni zawal an-ni'mah 'an al-ghayr. فإذا أنعم الله على أحد بنعمة ونعمه كثيرة فلا تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك، بل تمنى له التوفيق والسداد وأن ينعم الله عليك مثل ما أنعم عليه. وأما أن تسعى في زوالها فإنك لن تستطيع أن تغير من أقدار الله شيء. أرح نفسك، فإن قدر الله لا بد من وقوعه. الحاسد أيها الإخوة يعود حسده عليه. وأذكر لكم قصة عجيبة في الحسد لعلنا نتعظ. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. هذه القصة ذكرها ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، يقول: كان هناك رجل صالح يجلس عند ملك من الملوك، وكان يقول في مجلسه لذلك الملك وينصحه. جازي المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيه إساءته. جازي المحسن بإحسانه وأما المسيء فستكفيه إساءته. كان ينصحه دائما بهذا الكلام. وكان هناك شخص آخر حسده لهذه المنزلة وهذه المكانة، كيف الملك يقربه ولا يقربني؟ هنا يقع الإشكال، هنا يقع الحسد بين الناس. من أنعم الله عليه بمنزلة أو بمكانة أو بقبول عند الناس، فإن هناك البعض من يسعى في مثل هذا، مثل زوال هذه النعمة، حسد. نعم، عشان نكملها بعدين مرة واحدة. طيب. Kemudian beliau mengatakan al-hasad adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan dari yang selainmu. Apabila Allah memberikan sebuah kenikmatan dan kenikmatan-kenikmatan Allah itu cukup banyak, maka janganlah engkau mengharapkan kehilangan nikmat tersebut dari yang selainmu. Bahkan hendaknya engkau mengharapkan bahwa orang itu diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diluruskan jalannya. Dan berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat itu kepadamu dengan kenikmatan yang semisalnya. Adapun engkau berupaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut, engkau tidak akan mampu untuk merubah ketentuan Allah azza wa jal. Maka tenangkanlah dirimu, karena sesungguhnya ketentuan Allah pastilah akan terjadi. Orang yang mendengki, niscaya kedengkian itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Di sini ada sebuah kisah yang sangat mengagumkan mengenai perkara hasad. Kemudian beliau membawakan sebuah ucapan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mau mengambil pelajaran dengan yang selainnya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang diambil pelajaran dengan dirinya. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam kitabnya Az-Zawajir Anirtikabil Kabair. Kata beliau, dahulu di sana ada seseorang yang saleh yang selalu duduk di samping salah satu dari raja, di samping salah seorang raja. Dan dahulu ketika dia duduk, dia selalu berucap dan menasehati raja tersebut agar memberi balasan kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Orang ini selalu menasehatinya dengan nasihat itu. Kemudian ada orang lain yang hasad kepadanya. Hasad kepadanya karena kedudukan ini, yaitu bagaimana raja selalu dekat dengannya, tetapi raja tidak dekat denganku. Inilah suatu problema yang selalu terjadi di tengah-tengah manusia terkait dengan masalah kedudukan, masalah jabatan. Di sana ada orang-orang yang selalu berupaya untuk hilangnya kenikmatan ini dari orang lain disebabkan oleh hasad. فدبر له مكيدة وهكذا الحساد دائما يدبرون المكائد ولكن لن يستطيعوا أن يغيروا قضاء الله فدبر له مكيدة وجاء لهذا الملك وقال له فلان يتكلم فيك أي في غيبتك ويقول الملك أبخر يعني كريه رائحة الفم أبخر يعني رائحة فمه كريهة قال أيقوله هذا فلان يقول ذاك قال نعم والدليل على صدق ما أقول إذا جاءك فاقترب منه فإنه سوف يضع يده على أنفه لكي لا يشم رائحة فمك قال اذهب فسننظر أي سوف نتأكد ذهب هذا الحاسد إلى ذلك الرجل الصالح فدعاه على الغداء قال له تفضل شوف الكيد الحساد يخططون ويكيدون ويعملون ليل نهار لكن لن يغيروا قدر الله والله لو علم الحساد وأيقنوا هذا لا أراحوا أنفسهم فدعاه للغداء فلما جاءه للغداء قرب إليه الثوم دفع له الثوم مع الغداء يأكله فأكل ذلك الرجل الثوم ثم جاء للملك لمجلسه كل يوم كعادته يقول له جاز المحسن بإحسانه وأما المسيء فستكفيه إساءته فقرب منه الملك فلما قرب منه وضع يده على أنفه فقال الملك إذن فلان صادق نعم Kemudian kata beliau, lantas orang yang dengki ini mulai menyusun makarnya. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang mendengki. Mereka selalu menyusun makar-makar mereka. Akan tetapi mereka tidak akan pernah mampu untuk merubah ketentuan Allah Azza wa Jal. Datanglah orang yang dengki ini kepada raja tersebut. Lantas dia mengatakan, si fulan itu telah berbicara tentangmu dengan ucapan yang buruk. Maka raja pun bertanya, apakah itu? Maka orang yang dengki ini mengatakan bahwa engkau dikatakannya mempunyai bau mulut yang tidak enak. Abkhar. Seorang yang mempunyai bau mulut yang tidak enak. Kemudian raja berkata, benarkah dia mengucapkan itu? Si pendengki ini menjawab, iya. Dan dalil yang menunjukkan akan kebenarannya adalah, apabila dia datang kepadamu, maka mendekatlah kepadanya. Niscaya dia akan meletakkan tangannya di atas hidungnya, agar dia tidak mencium bau mulutmu. Lantas raja mengatakan, silahkan engkau pergi. Dan niscaya kita akan mencari kepastian perkara ini. Kemudian sang pendengki itu pun pergi ke tempat lelaki yang saleh tersebut. Dia mengundangnya untuk makan siang. Mempersilahkannya untuk makan siang. Coba lihat bagaimana makar seorang yang mendengki. Orang yang mendengki selalu berbuat makar siang dan malam. Tetapi dia tidak akan mampu, mereka tidak akan mampu untuk merubah takdir Allah jikalau seandainya mereka tahu. Niscaya mereka akan menenangkan diri mereka. Maka orang ini mengundang lelaki yang saleh itu untuk makan siang. Lantas dia menghidangkan kepadanya bawang putih bersama makan siangnya tersebut. Maka orang yang saleh ini memakan bawang putih itu. Lantas setelah undangan makan, dia pun pergi menemui sang raja. Duduk di majelisnya sebagaimana setiap hari dia mendatangi sang raja tersebut. Dan dia mengatakan, berilah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Dan tahanlah diri dari orang-orang yang berbuat kejelekan dari kejelekannya. Maka raja pun mendekatkan diri kepada lelaki yang saleh ini. Lantas lelaki yang saleh ini meletakkan tangannya di atas hidungnya. Maka raja pun mengatakan, berarti si fulan itu telah benar, telah jujur dengan perkataannya. Faqala al-malik laqad sadaqa fulan. Fakataba kitab. ووضعه في مظروف ثم ختم عليه بختمه الخاص فقال خذ هذا الكتاب واذهب به إلى أحد الأمراء التابعين لهذا الملك في مدينة ما فادفع إليه الكتاب. هذا الرجل اعتقد أن هذا الكتاب فيه إيه؟ فيه صلة هدية، أن الملك كتب له هدية، فأخذ الخطاب يعتقد أن هذا الخطاب فيه هدية من الملك، يأخذها من المكان الفلاني. أثناء ما خرج في الطريق يمشي فإذا بالحاسد يقابله، يا فلان أين تذهب؟ قال لقد أعطاني الملك خطابا فيه صلة، فيه هدية للوالي الفلاني. قال أعطنيها، هبني إياه. هو رجل صالح، رجل طيب، قال خذوا لك هدية، أعطاه الخطاب. من طيبه وصلاحه آثره على نفسه، فذهب ذلك الحاسد بالخطاب فرحا مسرورا، يعتقد أن فيه هدية. فلما جاء عند الأمير أو الوالي فتح الخطاب وقرأ، قال أتدري ما مكتوب في الخطاب؟ نعم. Kemudian sang raja mengatakan, sungguh telah benar si fulan dengan ucapannya. Lantas raja ini menulis sebuah surat dan diletakkannya pada sebuah tempat. Lantas diberinya cap dengan capnya yang khusus. Lantas dia mengatakan kepada lelaki yang saleh itu, ambillah surat ini, bawalah surat ini kepada sebagian penguasa, yakni sebagian penguasa yang berada di bawah kekuasaannya di kota tertentu. Azan. Kita selesaikan dulu ya. Maka sang raja memberikan surat itu kepada lelaki yang saleh tersebut. Namun lelaki yang soleh ini menyangka bahwa surat itu di dalamnya terdapat pemberian hadiah. Dan isinya adalah sesuatu yang menghubungkan tali kekerabatan. Lantas dia pun mengambil surat tersebut. Dia menyangka bahwa yang tertulis di dalam surat itu adalah sebuah hadiah yang perlu dia ambil dari sebuah tempat. Kemudian di tengah jalannya, sang pendengki mendekati lelaki yang soleh itu. Dan dia pun bertanya, "Apa yang engkau bawa?" Lelaki yang soleh itu menjawab, "Ini adalah sebuah surat dari sang raja yang di dalamnya terdapat pemberian sebuah hadiah dan mengandung hubungan tali kekeluargaan untuk wali si fulan." Maka lelaki si pendengki ini mengatakan kepada lelaki yang saleh, "Serahkan surat itu kepadaku." Lelaki yang saleh ini karena dia seorang yang baik, seorang yang saleh, maka dia memberikan surat itu kepada si pendengki karena kebaikan hatinya dan kesolehannya. Dia mengedepankan lelaki pendengki itu atas dirinya sendiri. Maka lelaki pendengki ini pergi dalam keadaan sangat gembira. Dia menyangka bahwasanya yang ada di dalam surat itu adalah pemberian sebuah hadiah. Sehingga sampailah dia kepada wali yang dimaksud atau seorang penguasa yang dimaksud. Lantas penguasa itu membuka apa yang tertulis di dalam surat itu. Kemudian dia mengatakan kepada si pendengki yang membawanya, "Apakah engkau tahu apa yang tertulis di dalamnya?" Kita sambung ya, sampai selesai kisahnya. Baik. Qala lah, "Hadzal kitab maktubun fih, idza jaa hamil hadzal kitab فاقتله واصلخ جلده واحشه تبنا." تبن معروف التبن. "واحشه تبنا ثم ارسله لي." ما قرأ علي هذا الكلام؟ قال: الخطاب ما هو لي، هذا الخطاب لفلان ليس لي. الله الله الله حتى تثبت من أمري، اتركني أرجع. قال: لا، خطاب الملك إذا جاء لن يعود، إذا جاء خطاب من الملك ما يعود، لازم ينفذ. حاول، ترجى، دعني أعود أثبت لك. قال: أبدا، ينفذ. فقتله وصلخ جلده وحشاه تبنا. الرجل الصالح رجع إلى الملك زي كل مرة يرجع إلى الملك، فلما رآه الملك تعجب، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت. الخطاب أين الخطاب؟ قال: الخطاب أخذه فلان. أو فلان أخذ الخطاب؟ قال: نعم. لا حول. أتدري إيش الخطاب؟ والله ما أدري. هدية. قال: لا، الخطاب فيه قتل وصلخ وحشو تبن، لأن فلانا جاءني وقال أنك تقول أني أبخر، أي رائحة فمي كريهة، فعاقبتك وكتبت هذا الكتاب. وقال لي: الدليل على ذلك إذا جاءك اليوم فتقرب منه فإنه سوف يضع يده على أنفه لكي لا يشم رائحة فمك. قال: الله، فلان هو دعاني لوجبة الغداء وقرب إلي ثوما فأكلت منه، فلما جئتك وقربت مني وضعت يدي على أنفي لكي لا تشم أنت رائحة الثوم مني. قال ها الآن جاء تحقيق الكلام الذي تقول جاز المحسن بإحسانه وأما المسيء فستكفيه إساءته. المسيء ستكفيه إساءته، الحاسد سوف يعود حسده عليه. نعم. طيب أذن دلو أبا أذن دلو أنت سيترجمها ها؟ ما سيادة نواصل. Kemudian, kemudian si penguasa itu berkata kepada si pendengki ini, surat ini bertuliskan bahwa apabila yang membawanya datang kepadamu, maka bunuhlah dia. Lantas kupaslah kulitnya dan jadikanlah dia seperti batu bata. Kemudian kirimkan itu kepadaku. Maka si pendengki ini terperangah ketika mendengarkan isi daripada surat tersebut. Maka dia mengatakan kepada penguasa itu, bukan demikian isinya. Bukankah isinya adalah tentang hadiah? Isi surat ini bukan untukku, tetapi isi surat ini adalah untuk si fulan. Allah, Allah, artinya bertakwalah kepada Allah. Biarkan aku kembali. Dan aku buktikan bahwa surat ini bukanlah untukku, tetapi untuk si fulan. Namun penguasa itu mengatakan, apabila isi surat telah datang dari seorang raja, maka isinya harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Isinya harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Maka si pendengki itu terus meminta untuk dibiarkan. Dan dia akan membuktikan bahwa isi surat tersebut bukanlah untuknya. Tetapi sang penguasa tetap mengatakan bahwa apabila telah datang perintah dari raja, maka perintah itu harus dilaksanakan. Maka si pendengki itu pun dibunuh. Kemudian kulitnya dikupas dan dijadikan seperti batu bata. Namun lelaki yang saleh, dia kembali kepada sang raja. Maka tatkala sang raja melihatnya, raja itu terheran. Mana surat yang aku berikan kepadamu? Maka lelaki yang saleh itu menjawab, diambil oleh si fulan. Maka raja mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Kata si lelaki saleh ini, aku tidak tahu demi Allah, isinya adalah tentang hadiah. Kata raja, tidak, isinya mengandung perintah untuk yang membawanya dibunuh, kemudian dikuliti dan dijadikan seperti batu bata. Kemudian berkatalah lelaki yang saleh itu. Kemudian berkatalah sang raja, bahwasanya si fulan telah datang kepadaku. Lalu dia mengatakan bahwa engkau telah mengatakan tentangku dengan ucapan yang buruk. Engkau mengatakan bahwa mulutku mempunyai bau yang tidak enak. Maka kalau engkau datang, aku mendekat kepadamu untuk membuktikan kebenaran ucapan itu. Ternyata ketika aku mendekat kepadamu, engkau pun menutup mulutmu, menutup hidungmu dengan tanganmu, sehingga aku mendapatkan kebenaran apa yang diucapkannya. Maka si lelaki yang saleh itu mengatakan, demi Allah, justru dia yang telah memanggilku untuk menyantap makan siang. Kemudian dia mendekatkan bawang putih kepadaku. menyodorkan bawang putih kepadaku, maka aku pun ketika datang ke majelisku sebagaimana biasanya, aku menutup hidungku dengan tanganku agar tidak tercium bau dari bawang putih tersebut. Maka sang raja terperangah dan dia mengatakan, sekarang datang realisasi dari apa yang selalu engkau ucapkan kepadaku, yaitu orang yang baik niscaya akan dibalasi dengan kebaikannya, dengan kebaikan pula. Akan dibalasi karena kebaikannya dengan kebaikan pula. Sedangkan orang yang berbuat jahat, niscaya akan dicukupkan daripada kejahatannya. Demikianlah, orang yang mendengki, kedengkian itu akan kembali kepadanya. هذه القصة ذكرها ابن حجر الهيثمي المكي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، فيها عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلنتق الله عباد الله، وأن نطهر قلوبنا من هذا المرض الخبيث، وأن لا نتمنى زوال النعمة عن غيرنا، بل ندعو الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا لما فيه خير وصلاح، وندعو الله عز وجل أن يبارك لغيرنا، فالأرزاق بيد الله عز وجل، فهو الذي يقسم الأرزاق بين عباده. فعليك أيها المسلم أن تحافظ على دينك من هذه الأمراض الخبيثة، وترضى بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل قدر لهذا الشخص هذه المنزلة وهذه المكانة، وقدر لك أنت، فترضى ويطمئن قلبك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا القول حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يطهر قلوبنا من الحسد والغل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع حسن الضيافة، فإني أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدروس المباركة محاضرات الطيبة يجمعون فيها بين الإخوة، يتدارسون فيما بينهم، فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير، وأن يعينهم ويسددهم، أن يجمع كلمتهم ووحد صفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kisah ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir an Irtikabil Kabair. Di dalamnya terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan mau mendengarkan dalam keadaan dia menyaksikan peringatan tersebut. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah, hendaknya kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Dan janganlah kita mengharapkan kenikmatan itu hilang dari yang selain kita. Justru kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberi taufik kepada kita, kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kesolihan. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberi keberkatan kepada orang-orang yang selain kita. Rezeki itu berada di tangan Allah. Dialah yang membagi rezeki di antara para hambanya. Maka hendaknya engkau menjaga agamanya, engkau hindari penyakit-penyakit yang seperti ini, penyakit hasad. Janganlah engkau mendengki karena kedudukan yang ada pada orang lain. Semuanya termasuk daripada ketentuan Allah Azza wa Jal. Hendaknya engkau merasa ridha. Hendaknya hatimu merasa tenang terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian pada penutupnya beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah selalu membantu kita untuk bersyukur kepadanya. Dan membantu kita untuk berzikir kepadanya dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan semua ini sebagai kebaikan pada diri kita pada hari nanti kita akan bertemu dengannya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan yang mengikuti yang terbaik daripada ucapan itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal mensucikan hati-hati kita dari hasad, dari kedengkian, dan menjadikan amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan yang ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah membalasi kalian dengan sebaik-baik balasan karena telah mendengarkan dengan baik dan menyambut dengan baik. Demikian pula saudara-saudara kami yang telah mengurusi pelajaran-pelajaran yang semoga diberkati oleh Allah ini, mereka mengumpulkan saudara-saudara seagama untuk bisa mengikutinya dan mempelajarinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada mereka perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk mereka dan membenarkan langkah mereka, mengumpulkan dan menyatukan barisan mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.